Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel dan ribuan pertokoan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Pengusaha tidak bisa bekerja dalam situasi tidak jelas seperti ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Sudamek AWS. Pak Damek, apa komentar Anda melihat situasi ini? Begini, kalau menurut saya Indonesia ini kalau tetap membiarkan kondisi ketidakpastian hukum, ujung-ujungnya akan menjadi ketidakpastian dalam berusaha. Indonesia memang bisa akan jadi semakin ditinggalkan oleh para investor. Ya, yang merasakan persoalan ini bukan hanya investor asing, investor domestik pun merasakan hal yang sama. Kalau kita lihat ya, kita ini lihat dulu kita itu kalah kompetitif dengan Thailand. Belakangan, bahkan sekarang Vietnam pun dianggap lebih menarik. Kemudian, bahkan sekarang orang mulai banyak berbondong-bondong bahkan ke Afrika, beberapa negara di Afrika. Kalau kita lihat di Vietnam, Afrika, itu keunggulan mereka itu sebetulnya nggak banyak loh dibandingkan kita. Ya, tetapi keunggulan mereka itu barangkali adalah yang memang sekaligus jadi kelemahan kita. Keunggulan mereka pada dasarnya yang paling utama hanya satu, yaitu adalah mereka bisa memberikan kepastian hukum kepada para investor. Jadi misalnya kalau kita ini membutuhkan lahan entah untuk pabrik, entah untuk perkebunan, sekali lahan itu diberikan izin dan bahkan sudah dikeluarkan sertifikat tanahnya, maka kepastian hukum itu ada di sana. Mereka sudah nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Di Indonesia persoalan ini tidak terjadi. Gangguan itu bisa terjadi karena memang adanya tata ruang yang masih tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian karena koordinasi antar instansi itu sendiri. Belum lagi kalaupun ada kepastian peruntukan, itu pun juga kemudian gangguan dari masyarakat yang menuntut sesuatu yang sebetulnya tidak ada dasar haknya. Tetapi situasi ini kemudian memang dibiarkan sehingga akhirnya membuat mereka, karena memang ini alam demokrasi, merasa bahwa mereka dalam posisi mempunyai posisi tawar yang kuat, mereka akan mencoba menjadi lebih agresif lagi. Dan itu berakibat ujung-ujungnya investor menjadi posisinya jadi semakin terpojok gitu kan. Nah situasi ini menurut saya tidak hanya terjadi di Batam atau di satu tempat, ini terjadi di banyak tempat, bahkan inilah salah satu situasi yang berlaku umum di Indonesia. Dan unfortunately, kelemahan kita ini adalah sekaligus yang menjadi kekuatan dari beberapa negara yang saya sebutkan tadi. Apakah ada indikasi terdapat campur tangan oknum tidak bertanggung jawab atau deal-deal tertentu pak dalam hal ini? Saya tidak melihat ini sebagai persoalan oknum atau ada deal-deal tertentu atau persoalan politik ya. Ini menurut saya lebih ke persoalan koordinasi. Dan kalau sudah bicara koordinasi itu ya tentunya kembali kepada soal leadership gitu kan. Kalau nggak ada koordinasi ya akan seperti ini. Dan tata ruang itu kan memang akan membutuhkan koordinasi bukan hanya antar departemen, tapi juga antara pusat dengan daerah kan. Dan ini persoalannya memang cukup kompleks. Dan kalau tidak diambil inisiatif untuk dikoordinasikan, ya masing-masing akan melangkah dengan membuat peraturan menurut versi dan kepentingan masing-masing departemen atau pemerintahnya, apakah itu pemerintah pusat atau daerah. Tapi sebetulnya di daerah, tumpah tindih seperti itu, kebijakan itu terjadi di banyak tempat gitu. Ini yang menurut saya nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Indonesia memang cantik, Indonesia memang merupakan tempat yang menarik dan memberikan peluang yang banyak sekali untuk berusaha. Tetapi sekali lagi, semua itu menjadi tidak ada maknanya kalau tidak ada kepastian usaha. Ya ibaratnya Anda itu melihat di depan mata itu ada katakanlah peluang tambang emas misalnya gitu. Tapi begitu itu dibalik itu ada penuh dengan ketidakpastian, ya orang pun nggak berani sentuh. Kita lihat aja lah contohnya itu para pemilik modal yang modalnya dikelola oleh private equity firm itu kan. Private equity firm itu mereka tuh hanya mau masuk di Indonesia untuk di bisnis yang sudah mapan, untuk bisnis yang sudah ada kepastian dia. Nah untuk yang sifatnya greenfield, startup bisnis, mereka nggak akan mau sentuh. Kenapa kalau ditanya? Persoalannya lagi, balik lagi adalah soal kepastian tadi. Dan ini kan akhirnya menjadi peluang yang terlewatkan. Padahal sebetulnya mereka juga tahu greenfield itu juga sebetulnya banyak yang sangat prospektif. Tapi again mereka tidak berani sentuh itu karena memang mereka horizon-nya biasanya cuma sekitar maksimum 5 tahun. Kalau sampai timbul ketidakpastian, 1-2 tahun itu udah hilang, udah mereka punya target akan meleset semuanya. Gitu. Intinya ke situ lah. Bisnis itu pokoknya ya satu aja, kepastian. Kepastian dan kepastian. Demikian Ketua Apindo Sudamek AWS, saya Wendy Lim.